Gandol ngono deh, koyo mak koyo PT ayanen aku sampean. Eh pak, tu sing kendang iku sampean pun rabi nge. Karuan nih pak, sampean nopo dudo nopo si Joko tuwo karuan. Tapi ngeten dek, sak jani nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwo rupane. Kaya napa dulur? Wong pentino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dek seminggu. Tapi mantep nggih pun lamuring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyonan jo lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Kene-kene ge Joko omahe aku sepi boleh. Yo nopo deh, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik. Pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memehan, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak. Tak pas nombek kopete gulu cek enak ini. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wis, enak mari dek. Gak macem-macem gini tabuan nih. Ono singkoyo lempeng iyo apa dek. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono kaya cita apem iku. Enak deh nek selametan kula nyilinge ta menyita apem dhewe. Dongo ten enten sing gede male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tunggu. Dola aneh nggih, wong aneh nggih wong wesi kok saged muni ngoten ta mlengidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae warek, Dik. Masih kula langge ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Lho liyane kula wau ditabui gong cili-cili, bareng kula sing metu ditabui sing gedhe. kok lho nek kula niki seneng sing gedhe tak ngoten. Pancen sem hanya nenget tende sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cilik ge pengen ditabui gentel to kulo. Niku pinter tuh kanggong dulu awak ku gede dek gempal aduh selebore nututi dalan kayak gong gede ae. Panjen enak dek kok dadi bojone tukang ngegong yo apa? Wong tabu ae sak metun gede. Mboten seger male. Oh nabu ae arang-arang. Tapi ini bareng napu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane dek. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pula mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak aja dilokno, aku dilir ambek tukang kendang rek wis sedhi aku. Jadi mulai dek. Ayo Kak. Aduh. Jombang. Sik jombang. Loh, aja lo melok sampean ndak kenal-kenal. Mboten. Mboten, Bu. Lho sampean nang Jawa iki, Mas? Nggih, sampean teng Medunten. Lho, delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik. pinggelan seweke gadek kendit nggih. Iya, Dek, enak, Dek. Klambine cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Lambine iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Seweke 1/2 meter, gadek kendit. Wis gadek biaya akeh-akeh, Dek. Onjek-onjekane yo gampang. Iki susu mblakrek iki kok jange. Lambine lorek kaya tekek. Dojo ngono peno ya, Dik ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho, Dik. Aja Dik elus halusan aku. Sing kasar ah. Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik. Nun sewu jenenge sinten? Kok koyo lakone ibu togal lah ngono gak? Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Ya lu sing tengah-tengah mana? Lho panjenengan enak ngepas, Dik. Wah iki boyok. Wah sampean ini ngomong kok. Eh, Mas. Sampean ki lancing ki. Napa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Ki lancing. Ki lancing ki mung caleng medulur ya, mboken sik lancing, Dik. Ndak ya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh, Joko. Iyut. Iyut. Nggih, sik Joko. Kenapa mecicil tok, Dik? Namatno, Dik, tapi ya ngono. Heran lho, alisi lho kok pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten ah. Niki belajar ten kapsulon kula. Ngomong lek Kak Tete aja ngomong. Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Dak mau. Dak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini dak mau ketinggalan. Ketara lan ndak pipine iku remukan botoy. Mau ina peno kak? Hah? Kok mau ina peno? Sing kenal mau ina coba. Oh menghina ta? Iya. Buatin guyon-guyon. Aduh pipi kok yang ini halus ya jadi kok remuan botol. Si, si nyun jauh si. Waduh halus si. Apa? Kayak parut. Apa ya parut? Halus. Ada iki titen. Anu jenengnya sinten nih? Kenapa? Jenengnya sinten? Kulo mboten total jenang. Duh. Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesinnya ini gadan kulo total jenang ini. Ini kan bondo di disi. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia jeneng. Oh, nama. Namanya Sampian siapa? Lek bahasa Indonesia Nyamana. Kalau Nyamana itu sama Madura, Kak. Nah, iya, satu-satu. Eh, penuh iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Saman wong Jawa, aku tau roh, ben tau iso cara Jawa ngono lho. Duh, nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia? Bu, yut. Madura? Iyut. Bahasa daerah? Iyut. Inggris? Dede-dede. Apa dede-dede untu ae? Dede-dede. Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dik. Jenenge Lak Marlina sih. Lho kok ero bener? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus ngeblok-ngeblok niku. Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dik. Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula jenenge Marlina. Lho panjenengan pegaweane menyanyi kula, Dik. Eh, jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah, karep ndelok regane ngapa sing ndi? Ngomong blakrak. Lho niki lah mestine persenan ateli yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane. Lah sing gedhe sinten? Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sik dhisik? Kulo nggih. Nami kulo? Nggih. Rosi Itali. Waduh. Waduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik. Mboten Kartolo. Oh kan. Duh beno Kartolo iku. Aduh beno. Aduh. Aku ngipi iki bede. Kepin ketemu yo opo modele Kartolo iki modele. Nah boe gak ketara dadake igo ilang loro. Tak ngono Kak. Sampian sing jenenge Cak Tondo iki. Nggih, kula niki sampean nak Marlina sih. Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak. Wis gak usah wis padha lorek ya. Duh, nak ngene. Ngene Kak ya. Wis padha panutuh. Aja mung ngina apa Kak? Ngene Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dik peno nduk ngene jero ne keset. Iya, aku gelek ngepel anyen iki. Lucu nih dah ilo-ilo temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuo. Bersuo ya? Yo ketemu bi penuh. Oh ketemu. Panjangnya lucu bu, uang bulu nih wis toto. Bareng dulu uangnya jeketek kau yang ini. Lu ya iki kakek mikir parian. Tapi sing tadi masuk potongannya awak. Iya, sing penting lah pancalannya. Jari Munawar. Aku bareng kepenak kepenuk. Wah, seneng basmat. Tapi kak. Ya apa sih kak? Sama niku gak seneng mancal tak delok, nanti delok sikile. Gak jejek kembur ya. Gak masih mancal jejek, gak seneng sing seneng yang kerem. Ngawur ae. Eh, pernah kada belajar tabuhan bareng iso ta? Duh, mbak coba ngono lho. Nyobang nek iso melo peno lang. Lah aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis. Tapi nek tak pikir lo bareng rebono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane deh. Tapi lek melo aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan. Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta. Sik Joko panjenengan. Oh, Ki Joko. Cocok. Cocok ya. Kok Ki Praben. Ya bahkan Praben. Lah sing takon perawan sapa? Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak ngono. Oleh rong dino nggi-nggi aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni tak ngono Dik. Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho. Lho kok carine peno ae. Ayo sampean kepengin ambek aku tang lho ta. Iki ya, nyanyi. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho barat. Aku njaluk just the way you are. Iso. Apa just? Mbo jase wae-wae iki lho. Mau ora. Eh sapa? Apa coba saiki? Saiki sing enak iku iki lho pari ambek peno ya. Lagune sing ono Dol tinuku. Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Duet. Iya, duet. Tekan ngono aku wis dol tinuku ngono wis. Dol tinuku. Wis pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh. Nek jarene arek musik duet. Oh, duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik. Saiki yo. Melu aku wis beres peno. Wah, kok nang dikongkon-kongkon tok ae. Lho. Enggak. Peno kok tak ajari peno wis ta lah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sida ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, ngono. Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo. Iso ta? Iso aku Kak. Enggak apa-apa lek keliru dikat. Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecir-kecir aku ki surone lho to kagok-kagok ya apa enake. Wis enggak apa-apa masih sembarang lah wis digrabak ngono lah wis ya. Iki di barat teno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh tengah noe. Jadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah noe kok Jawa Tengah. Lah iya jadi tengah Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan. Iki Jawa Tengahan. Ya oh. Kak, ya kak ngulon, ya kak ngetan, kak ngidul, kak ngalor nul. Lah iya tengah. Jadi ini Soloan asli. Ya wis. Ayo. Ya coba ayo. Beres. Nah tolong melebune uruan aku. Ustaz beres. Bisan-bisan ayo tenan ngretan lah opo-opo ternate tuku bangkuang nang merauke nuruto aku kalungmu tak dolek. Aduh. Lah kok modele koyo ngene, Dik? Tah. Len tak bales lek anu pokoke. Iya. Len ana ya, masih aku. Enggak gelem, Dik. Tenanan nerung ana ya. Iya. Kapan kapan cak atino mulutan mulutan mangan sego yo yo yo iwa ekoto kapan kapan cak aku keturutan oleh joko pokonge kempo numpak sedan kok nang meturo taksi kemul kemul sarung aku kepimbang delok bodi penuh nek teko mburi koyok tong glondong. Aduh masih ngene Dik, akeh rezekine Dik. Iya seneng aku masih lemu le. Iya ngirung ana ya meno ya. Wong lek gak guyon yo ya wis tuwa kurang hiburan. Iya, tapi tak bales ya gak apa. Nek ning kantin tuku rujak cingur. Rujak cingur yo Mas ya, cingure kandel. Aku sambel nandur cengkepuk kentean wene muber petek ketiban timbo opo maneh nek delo alise alise apik koyo tanggal 35. Aduh nyek temen dia ana alise 35 tani ora lebe ngono lho. Kowe wedhus lek. Iya. Gak apa-apa, Kak. Ayo pisan kas coba ayo. Nek nang pasir dele. Damar umplung. Kok ate damar barang sih, Kak? Karepku damar kanginan tadi damar umplung ulian. Wah, wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta, wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenem. Masih ngono, Kak, aku sampe kami iso solen, Kak. Apa-apa. Lah ya pate gawe pari anang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek dikat tak tambah tentek dino, edine tentek jam iki engko. Apa-apa nguk kasih sing kali dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa, Kak? Wong brenge kok cenggere ngutahe kok bingung. Ndak mangkane, Mosok di rumah topo kak tolo, nek gak kelum rumah kene tak rumah. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati. Apa ne, Kak? Ndelok untune kaya geraji. Lho, enak kuat iki, Kak. Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya. Jane ki nyokot peno. Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan. Kok ngene? Rabine kucing ta ya apa iki? Kene katengan brengose durung tutuk wis dicandak guntu, De. Ndak brengose peno iki lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Ula ana-ana ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lebluk iku lho. Nyaut. Karepku lak tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokor lamuk ngono dadi kaget. Oh, dadi. Yo. Kok iso kaget? Ana driji cokot nyamuk kaget. Benere nang numpak apa, Bu? Aku, Kak. Iya. Pak Beca. Oh, aku mau numpak gajah. Eh, numpak gajah. Duh. Penuh duwe gajah. Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Cerek numpak gajah. Loh, sapa sing ngomong? Iku mau. Numpak apa? Numpak gajah. Loh, sing numpak gajah sapa? Loh, ya apa rek iki? Tuman wong biasa numpak gajah lek karo tusuk gawe-gawe ta. Lah iya, penuh sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jarene penuh kan takon aku, Kak. Apa? Penuh rene mau nang numpak apa, numpak becak. Nah terus aku? Peno tak takoni, peno kak tolo numpak ben pak gajah. Ojo seneng mitena wong ta, numpak gajah. Ngene lho, arek jaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diolak-balik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karat-karit kendaraane. Numpak gajah. Iki durung tau di setip iki, meneng wae. Kene tak setip kapo engko peno lho. Buk, engko leke panjenengan peno dadi bare aku gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak anut ati temburuan, Kak. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis ngene ae dodol jagung ae yo. Oh, peno sing kula? Iya, aku dodol layangan, iya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegelayangan jagung tak pangan. Lho, lak gak dadi dagangan, Dek. Ngene lho, Kak. Iya. Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sajane. Iya. Tapi omahe peno ndi? Om aku si mau pemain nomor 19. Cuma omai bolo. Pabrik korek kono kita. Iya omai bolo tapi itu. Oh. Lama penon di? Duh, kono kak. Jalan apa? Ikan sepat. Duh. Apa ini ikan dorang bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Duh. Kenal karo ikan tombro. Lho kok iwa-iwaan sih kak? Iki alamat tak pasar pabean nih kira. Lah takon-takon ikan sepat kok iwa. Nomor piro, nomor piro? Omai. Kau penuh moro pasan. Kak, nomor piro? Moga aku wedi, Kak. Kayak ono nomor sawatan. Penuh takon nomor kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis ngene nang pamanku ae. Iya. Lho pamanku wonge koyo londo. Temen ta? Lho ya apa? Kenalno paman penuh ya. Kelambine kegedhen terus iki. Ya ayo, ayo, Kak. Ayo, ayo. Dituruti karepe ya tak koyo ngono lho ya apa sih kan iki. Kon iki malah nabo gak gamelan ta. Gamelan kan tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tate dinowo mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung gontor segara kocak ana lindu sedina dina ono lindu sedino dino. Ya ayo ayo terus kan. Oh goblok yo takno. Karu-karuan boleh nak takno. Kon iku yo opo sih? Awak wis kadung ijen kan ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho. Pakong legang-legang irunge kaya terong. Lho ya. Ya mulai. Mulai wis. Lho opo man? Kon iku. Opo? Iku mang tiba telu iku sendor ya opo? Lah kon iku mang suluk model ya opo kon? Lah ya bakong legang-legang irunge kaya terong ah. Kula nyantap aku sih kon. Nyantap opo? Lah ora aku sih kon. Koyang-koyang. Lah. Ana sing digoleki. Lah ya, iya cocok. Nano luka. Kadhe gelak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lak mesti. Ati sing ndung dina wak gere kok ati. Gak ngono kon iku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lak mesti. Lho man, ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksino. Maksude? Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane pena utang trono sampe sakitane. Lho ngene nak ya peset. Penjut. Boleh menjamino lak ngawur kon iku. Kaduk bang ucapmu man. Lho iki ya opo sih arek? Iya iya iya. Anane wong tua diwaneni barek ponakan sebab. Iya iya. Wong tua ora dari teko sliro. Teko tepak sliworo lak. Maksude? Sampe keluri sliworo. Lek pancen puno gak iso nepak nawak meno. Iya iya. Iki wong tua gak nek diajani. Wong tua tuas berapa kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tua-tua usus yang metel. Ayo man, arep apa mbarek wong kaya jiwaku man? Sedeng punya tak cekel-cek tak bentus no watu aboh irungmu. Boleh wayangan bulan ya. Ayo man. Si karep lo karepmu. Loh. Karepmu ya apa sih kan ini? Pernah jaring ngajak belakraan ya. Dadakno wong ngur kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek ya Mas. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen Man. Ambek sapa kok ini? Ambek anu, ambek dulur peno. Lho dulur peno sih? Dulur sing di mana? Nek ndek dulur tangga. Enggak duwe nek ijen. Dulur papat lima pancet. Oh, elu tumpek maut ta omongmu. Lah pancer lima kok nyuruh aman. Lah lah pada duduluran iki. Iko opo man ono Jawi. Lho, ono Jawi ya sih? Jawi prigen. Jawi opo? Lah jopo? Dulur wedok ta lanang? Wedok. Lah lah opo? Dik, dik resmi iki, Dik. Paran kok iki kon metu jamino. Para tak kene Bu, Ning, kene aku yang nyelukne ya Bu. Lho. Baru ngono peno ngitung tekan jopo yo enak yo. Iku mah gak ngitung, karep ngajak wayangan. Gimang. Kowe iku mah wayangan iki. Yo, lha sapa wayange? Buta terong. Kowe lha opo kok ngono? Iki buta teronge mau. Cocok panjene. Iya. Lho lho lho. Kon mang nemu nok ndi ndredil iki. Masalah le. Eh, Kak, aja sembarangan ngilonan ndredil yo, masih ngene seksi. Aduh, aduh. Nelu aku, Kak. Nek cara wong Lamongan Kak Iwanten. Soale tau krungu jare jeneng kuna biyen Bangka. Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu wong kene. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki kan dhuwit ta arek. Gak mampu wek ni. Takkan jadi apa? Belum apa saya wek cingkrang, kelabir cingkrang. Iki lho, eh. Kau tak iling no, Nek. Iki siapa, Kak? Loh. Iki paman kuning. Loh, loh. Loh, paman ini penuh. Udah bodoh. Ya, terus no ya, Kak, ya. Terus no, Nek, menghina ya, terus no. Kau tenang, Nek, tak sotok penuh, ya. Masalah. Masalah ilungnya kaya jambu. Masalah, loh. Cina pernikon. Dele model kayak gini lu ya apa ini? Nek kon nek mlaku-mlaku bare isih gelek nggowo Pak Bung kon. Iki udel. Lho iki tahanan ngene iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk Bapak peno. Paman. Oh, paman. Hmm. Aku melok nyeluk opo ya? Yes. Anu, mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Aja tuan. Kang nyeluk celuk tuan sono wong Itali kowe. Modele kaya kaya wong barat. Aja tuan, nyeluk encik. Lah, kok iku kawur ae. Paman nak, paman nak. Oh, paman itu lho sampean. Nggih, nak. Tuwe-tuwe cek etes iki. Aduh. Kok gak menangi jaman nome biyen? Masalah re. Kok iku biyen jaman nome nututi aku, aduh gak wulung kena dhewe-dhewe. Parean kalau ibu nak ngomong tas rumah kamu lo potong kamu kau beklen puter bengkong gak bengkong kalau ibu. Dah justru iku saya enak Pak. Apa? Mau ini sih. Iki jangan tadi kami tuan udah malung bendo kan. Pulang sih lah kan lo. Tadi kami tuan udah malung bendo. Kau ngaku tuturi kang lo udah pernah pulang. Oh ngaku ayo kan. Kau malung benda itu nunggak ya apa? Lo nunggak ya apa? Ya iya. Kak Telo, ya apa sih? Boleh ono aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu wo, kese nambe aku. Apa-apa kak? Aduh. Pamane peno isin. Iya, wis apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ono bae gak isin deh. Iki arek endi iki? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut. Kok kan ikan cucut mandi di laut? Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelairane. Aduh. Takon anu iki. Asale. Aduh. Asale. Kok ditelesek ngono sih lho, arti kapan? Rasaku nek gone golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kok ngomong kok siji lah mesti. Mergo lek rasane lak kate disuguh nang danyange. Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku. Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarat iki sak pirang-pirang. Aduh. Tarat yo sego niku. Lah gadang lho. Lah aku ki adang babumu ta aku. Ngawur. Tuh tak ngono nek anak calone mantuke yo apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimangkano 20-20 tok. Lah lho. Arek iki nek ngomong Bloko Suto arek iki. Dari calon mantu. Penuh mbek Buk Marlina kok koyo mote iwakne. Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lekrek. Temenan. Gak kaitan lek bakal panjenengane lek wis dadi tambah. Tambah kurang ajar. Mantu arek iki. Ngono gak delok pamane peno kok koyo ngono. Iki wong seni iki Buk masing-masing. Lho iya, wong seni aku. Tau nok pinggir tembok. Terbelah apa iki lho. Ngitung. Oh iya tak mawur ae. Eh ngitung meneng. Sik sik lho. Kenal barek iki rong dino. Eh? Kenal barek iki rong dino. Sik mang, tapi suwe aku luru. Yo kenek iki mang. Kenek ya. Katut timang kena 200 kok bisa. Mbak becak sing bayar aku. Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Lho becak ta jejek wis. Atuh. Paman kok jejak-jejek ngono, Man. Lho masih gak temu orang tua penuh dak paten aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah turu wong wedok. Rai mau wong dek masih gak kenal wong lanang dak bidur nah. Mulane masih kena digaplok tenang kowe gak sepiro. Iya ya. Kepuwe gak sepiro telung dino karo mengi. Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya dene. Aja kaget man, panjene ngene. Sor mejo no ulani. Cok dek. Aja gelo wis dadi carane dek. Diri wanti lele mau ginowo mati. Cok. Merangas yo garangan. Perkelas iki lho tak nol. Nabi wong tuwa kok ngono cek wani ini kon ibu. Apa nak? Bersutan lagi. Saya ini man, saya ini wis podo anu podo isone ya. Iya ya. Iki mari tabuhan ini wis apal. Hmm. Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ajare ini perlu nih kate ngetes beno. Tapi ono tes pena. Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku. Jenenge setrum ta beno. Prosoku ya lah ya. Kon niku mang tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kok mule-mule, mule kok bekakas koyo ngene. Kok yo apa kon iki lho. Masih bekakas koyo ngeten, sedep maman. Sedep. Nggih. Okay. Tak tau keramas rupane lho. Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak, pengen dibikin begini ini. Dibikin begini mi, aku terus mi. Ya apa cara pedus aku mi. Aduh, marah tua kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sawek bong robong, klambi bong. Lah gak ketok awake to. Kapan payune, Dik? Sak kono iku ya mesti karepe iku. Perlu ngetokno caplak. Nek prasa kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Duh, kapan iku kok kapan sampe? Apa? Kok kok aku iki biayae kon sakmene akeh. Kok dirungono wong akeh lho ngene. Lho wis ngono. Sawang anakku jakane penopo-penopo kucing rembese gak duwe. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, esen ono aku pamer. Lah kok duwe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman opo iku lho, aduh. Ora tak yo. Wis ngene Puk yo. Wis apa iki? Tak jaluk krelan peno yo iki meja kursi sak ditokno pisan kok ana wong anyang barang ya. Lho kok ora apa jare kursi? Kanu ya ora ngengeng lho. Kanu wong iki. Kanu. Aku kurung julajuli kaitan. Iya, Mam. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya. Oh, lajul pinter, entek kendang pira. Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, tak belajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Mam. Ora ele lare iki nyene. Iya, wedok kaya kucing e. Wong kaya iwak tombro mau cicil terus. Si saiki tul jane. Iya iya. Masih anak gampang-gampangan aja. Iya. Oh lagu terjah enak, gak enak nih. Akhirnya enggak itu. Apa malah kayak model dangdut nih gue. Si Uti ini rumah man. Oh apa kan itu? Oh ini rumah di Uti. Iya kan. Duduk nano nih. Iya duduk nih. Itu sih pernah terjah enak aja. Eh? Terus aku jo lali ya, ini nggak lihat. Ya tolo, ya apa nih aku joget bi paman ini penuh, coba. Iya, penuh ya untuk iringan aku depan gunu, tadi cek rodo asik gunu. Ya. Aku joget begitu. Ya, cek asin man. Cek asin, no. Cek asik, asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, lah masa kera kon ibu. Asik Bakri kon ini ngomongannya. Oh. Thank you. negara ayo ro omae doyong paman yo gak gopo ayo teh dilu engkas jange dirupu emang tol jaenap. Tol jaenap. Tol jaenak lah ngono. Tol jaenak. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celana. Tuku tape mek setali. Wah enak e. Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinju. Bareng ngemin. Ngemis. Wah ora kon niku. Sa iki lho enak sing sing kari iki mang jane ngono. Ya, montore nek mlayu ngetan iya. Mangan krai dicampur ketan ayo tan umume paman yo rabian sing kari iki nah. Oleh tergandengan tergandengan tapi pancene cocok pamane pernah aku nek ndelok kaya ya opo ngono ya opo sih pinter main mata aku ndelok kon sepet nah aduh sepet ta nyendet anane aku ndelok kon mandeg saya gak ono wong lan sih putih-putih ngetan iringi ngulon gak meliru ngawur ae kon ya napa man nek kula kene catolo cocok napa mboten iya apa terus iki awakmu lek kartu lo ta? Kula kale cak tolo cocok apa mboten? Rasane ati cocok, tapi aja mulih rene kon. Lho, masih kula nggih penten purun, badhe ngukut sampean do dak kira man. Masalah rek durung kae mangan apa-apa ta. Kula manggon dengan sampean, setengah hari kukut kula ten sampean. Tapi lek ngomong sing rada banter lho nek kene iki rada dublet. Kamu sing dublet sapa lah? Lek ngomong lah mbek irunge madu-madu. Tapi cak tolo, iki kari siji iki pangene pamane peno. Wis kari situ iki wis sakno yo. Domo-domo mati ning besok tak panggang. Nek ngono nek ngono cak tolo nek peno sida dadi be aku wis melok awake dhewe ae. Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat. Cak tolo lah. Eh, aku nanti kacung-kacungmu aku iki ngancu. Lah lek bantu dicil lah gak apa-apa man. Gak sudi loh lah ngancu. Tuh gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho. Oh ngono ta. Ya ya. Cak tolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu omah ta ngeten iki ta. Besok umba-umba. Kalau aku tukang penatu umba-umba. Ngawur ae kon. Jare bener kok tukang penatu. Biyen lah kaset iko. Tanah kari ombo kok, Dik. Tanah sapa, Kak? Iki tanah yo tanahku. Oh, tanah paman nak. Sing tanduri tebun Sidoarjo ku. Teh sapa? Enak, Kak, kari ngedegi. Wek sapa? Duh. Rasaku wek pamane peno, Duh. Tua ngetu awe aku. Tapi muni ngone doro iku loro. Loro doro. Sak judu. Ya tebune mburi kurang tempe. Loh. Gak kena ku nang iku pabrik ta? Kadhe tebu kok yo ngono ta no. Lho garwane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta. Dodol apa? Lho masih wong wedok ngene sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantuku. Waduh tepat. Iya iya iya. Kok dodol apa iso aku? Dodol apa nak? Dodol celana peno yo iya. Lha gak dodolan kon pembersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki titik lalat iki ngono. Ndak ndak. Ojo nemen-nemen lo sanyo do aduh. Dengar-dengar dengar-dengar ngapur aja kan ini tapi ini untuk modelnya paman ini tidak kira ke mangan ya modelnya kok kupat bucu papat aku lu gak tirakat kok mangan gak pati ake kok gak tau mangan nih ngomongin dipangan kono aneh kok gak dibucin kartu lo ketepaan adik jiwa-jiwa seni tuh tak ngetan ngetan ya sekarang itu tuh ngetan kartu lo termasuk seniman kok seniwati iya bisa ini enak-enak kan tuh enak apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen to. Cok ngono ra man. Enggak iso bintang 7 kan iku. Tapi iki ngendang enak ning. Lho iya ngendang. Ya kendang. Pinten ngendang? Lu tau ngendang. Aduh, keplakane sing kuantri. Kuantri keplak. Ning ngono cah lo. Keplak kiri. Yo. Tolong ngomong kaitane enak lo. Bungkasane bundeli kok niku. Enak jalo. Ya apa? Nek pamane peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben. Sik ya, dadi enak keluarga seni ya. Iya. Lah megonge wo bolak-balik lopat. Kata markas ana kok. Lopat lopat apa ne? Nek delok modele duduk cekelane gong cak tolo iki. Nyekel gong nyekel pacul ae ben. Nyiter iso aku nyiter. Lho nek nyiter iku kan ono maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalnya. Dhuwit apa modele jago. Ya ampun ae lo. Wah kalau itu is ini saya kira banyak nih pernah lagi isah juli man. Iya iya. Ulang ngarep lagi lah nak tim, kata kan jebu Wong Liyo. Kau nak tim kau apa sih? Dekar sih. Apa tim? Lah ulang nu pelawak Wong Limo barangnya. Oh iya iya nak kena sih nak kena. Isah tak no? Isah 2 Juli. Pelawak isah. Lo isah pelawak ni. Aku termasuk iya, ngomongin aja kayak pelawak. Paman ini penuh aku masih gak melawak nginis kayak pelawak. Mulanya aku malah cocok kan. Iki saat dulu lagi seniman kabe. Kok butuh kendang ya kongkong ngendang. Butuh dagel di Joko dagel. Di gandeng nobi malah harus duit tok kok iku wes. Enak wes. Tanggung tak disik panjeri mereka. Wis kare panjer lho, kok dikate panjer lah. Apa sih kan iku tak ngawura ya. Cilik-cilik. Eh, cilik-cilik. Iso. Iso. Lho la Juli ku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh, Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Lho ya belajar. Belajar sih kan iku. Nek Meduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman penuh ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman Meduroan ngono lho, Man. Sekali-sekali mbek aku ngono. Oh, iso. Cokekan ngono. Oh, malah kekek ta? Iya, cokekan. Oh, cokekan. Yo. Oke, yut. Eh, yut siapa? Aduh. Iya, iya, Man. Oh, iya, ada iya lho. Ngomong jambe mendelik ta? Iya, tadi. Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan. Aja lirak-lirik po, Oman. Pamane penuh meneng-meneng itu kesekil. Oh, sing itu sekil ni sapa? Oh, iku gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sekil tidak. Si, ayo, si limone. Lah. Lah mulai. Duper malik semolea lebet lorong meta ke olar kena belma bula seatemu leale dikenal rasa tak zaman pembangunan leale mate aja sampe ketinggalan ae pasar arek jaban napa kae wong katola we ontel mendo ado pangkon sedhi jaba Oh, yeah. yang lewo ngati susah, erum tambah sak pencok. Kudu ngomong nek ya aku kok bulan aku. Ya man ya nek dibogong lho enak ngono ya. Iya. So sehat klesetan ya. Ayo. Pisan pur ngono. Penak wis cocok de mantuaku, Mas. Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino telung dino sampai seminggu nek kok tak dibedin katolong lho punuk kene. Dia penyakit ABC. Loh, yo ngono man. Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal nanti. Ayo saya. Teman-teman ya.